Pertanyaan, bolehkah menjadi TKI atau TKW di negeri-negeri kafir? Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh bekerja atau melakukan safar di negeri-negeri kafir kecuali jika dia telah bisa memenuhi syarat-syaratnya. Dan ada 3 syarat yang harus terpenuhi kata para ulama. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu agama untuk melindungi dirinya dari berbagai fitnah syubhat. Harus memiliki ilmu agama yang bisa menjaganya dari berbagai fitnah syubhat, kerancuan dalam berpikir. Kita tahu di negeri-negeri kafir begitu banyak pemikiran-pemikiran sesat, berbagai ideologi yang menyimpang, sangat banyak sekali. Sehingga dia harus memiliki kapasitas ilmu agama yang cukup untuk menangkal berbagai fitnah tersebut. Kemudian syarat yang kedua, dia harus memiliki keimanan yang kuat. Dia harus memiliki keimanan yang kuat untuk menjaganya dari berbagai fitnah syahwat. Yang bisa menjaganya dari berbagai fitnah syahwat. Di negeri-negeri orang kafir, maka sangat banyak kemaksiatan. Berbagai kemaksiatan merajalela di tengah-tengah mereka. Maka dia harus memiliki keimanan yang kuat. Kemudian yang ketiga, safar tersebut diperbolehkan ketika ada hajat yang diperbolehkan secara syar'i. Ketika ada hajat atau kebutuhan yang diperbolehkan secara syar'i. Misalnya dalam rangka untuk berobat, sementara tidak ada alternatif yang bisa dilakukan untuk berobat di negerinya sendiri, mengharuskan dia harus berobat di luar negeri. Atau misalnya dalam rangka untuk berdakwah, masyayikh kita Syekh Ubaid, Syekh Robi dan yang lainnya, mereka biasa melakukan dakwah di negeri-negeri kafir. Termasuk uzur atau tujuan yang diperbolehkan secara syar'i. Adapun ketika tidak ada kepentingan yang membolehkannya secara syar'i, misalnya sekedar tanazzuh, sekedar rekreasi atau bekerja dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Dan lapangan pekerjaan di negeri kaum muslimin sangat banyak. Sangat banyak sekali. Sehingga ada 3 syarat yang harus terpenuhi.